sukabe leidam. Sukabe leidam, sukabe leidam, sukabe leidam, sukabe leidam. Ken sembe hande kakare jango, ken sembe hande yakare jango. Songendi nodi inani nodi. Sangendi nodi inahani nodi. Ndima gungendi ongo daguleidi. Ndima gungendi ongo daguleidi. Jeli dangalumen tarana de pina. Jeli dangalumen tarana de pina. Darana de pinal ageji ponde. Darana de pinal ageji ponde. So bon bekevi inahani lote. So bon bekevi inahani lote. Kare jango songendi noti ina hani note ndimagu ngendi kongota guleidi yelli dangalu woni daranade final. Daranade final hageji ponde. Yakare jango songe.